Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazidah. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quranul Karim memiliki sekian banyak nama dan memiliki sekian banyak sifat. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Di antara nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan, At-Tanzil, Ad-Dhikru, dan yang lainnya. Kemudian di antara sifat Al-Quran adalah Karim, yang artinya adalah mulia. Nur, yang artinya adalah cahaya. Ulama mengatakan sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Al-Quran akan memantul kepada orang yang mau membacanya dan mau memahami serta mengamalkannya. Orang yang mau membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan cahaya pepadang di dunia ini dan di yaumul kiamah nanti. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syifa, obat, penyembuh bagi sakit yang menimpa hati seorang dan yang menimpa tubuh seorang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan sebab Al-Qur'an ini suatu kaum, dan Allah merendahkan dengan sebab Al-Qur'an ini kaum yang lainnya. Siapa yang diangkat kedudukannya dengan Al-Quran? Siapa yang direndahkan kedudukannya dengan Al-Quran? Yang diangkat kedudukannya adalah orang yang mau membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Sedangkan orang yang dihinakan dengan Al-Quran adalah orang yang menentangnya, tidak mau mempercayai berita-berita Al-Quran. Di antara tokoh yang insya Allah pada malam hari ini akan saya sebutkan biografinya secara singkat adalah seorang ahli tafsir, seorang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Dia adalah salah seorang murid utama sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau bernama Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu ta'ala. Sa'id ibn Jubair adalah salah satu dari murid khusus sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas ini keponakan Rasulullah, anak paman Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu, ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas memiliki sekian banyak murid, dan murid-murid Ibnu Abbas terkenal dengan ahli Al-Quran, terkenal sebagai para penafsir Al-Quran. Mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran namanya harum dan terkenang. Bahkan sampai saat ini, di antaranya adalah Sa'id ibn Jubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan kemudian seorang merasa kalau saya jadi guru ngaji, gaji saya cuma seberapa. Jangan berpikir gaji. Berpikirlah besarnya pahala. Anda telah memiliki jasa besar untuk umat ini. Anda telah mengajari orang Al-Quran, sehingga manusia bisa membaca Al-Quran dan bisa memahaminya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran nanti di hari kiamat akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Dan orang yang tidak pandai membaca Al-Quran tapi dia terus berusaha, walaupun terbata-bata, dia mendapatkan dua pahala. Meskipun dia kesulitan membunyikan huruf, tapi dia tetap semangat mempelajari Al-Quran, orang seperti ini mendapatkan dua pahala. Tidak pernah merugi orang yang mempelajari Al-Quran. Apakah dia sampai pandai atau dia hanya terbata-bata, semuanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun seorang tidak memahami apa yang dia baca, tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberi syafaat, pembelaan kepada orang yang mau membacanya. Kalau di dunia saja kita menghadapi permasalahan, kemudian ada orang membantu kita, ada orang siap untuk ya mendukung kita, tentu kita akan merasa bahagia. Lalu bagaimana di hari kiamat? Tiada harta, tiada keluarga, semuanya mengurusi diri sendiri. Al-Quran yang dulu dibaca, kemudian datang memberikan ya pembelaan kepada yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang di hari kiamat memberi syafaat, pembelaan kepada orang yang mau membacanya. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya. Bahkan kalau terpaksa, jenazah lebih dari satu dimasukkan ke liang lahat. Misalnya dalam liang lahat dimasukkan terpaksa dua orang, tiga orang, karena ya banyak yang meninggal, kemudian kalau menggali setiap orang satu galian berat ya kan. Maka didahulukan orang yang ahli Al-Quran. Ya, didahulukan orang yang ahli Al-Quran. Sa'id ibn Jubair, semoga beliau termasuk seorang wali dari wali-wali Allah, seorang kekasih dari kekasih-kekasih Allah. Kita berharap demikian. Dan beliau seorang yang kalau berdoa Allah kabulkan. Disebutkan sebuah kisah dari Asbah ibn Yazid, "Kana li Sa'id ibn Jubair dikun, kana yakumul layla bisiyahihi." Adalah Sa'id ibn Jubair, beliau memiliki seekor jago yang dia bangun untuk salat malam ketika jago ini bersuara. "Falam yasih laylatan minal layali hatta asbaha." Ternyata pada satu malam jagonya ini tidak berkokok. Sampai Sa'id bin Jubair bangun-bangun sudah subuh. Artinya terlewat dari sholat tahajud. Coba perhatikan, orang-orang yang sholih merasa rugi kalau tertinggal dari ibadah. Rugi bukan hanya kalau seorang dagang kemudian tidak untung, tapi ketika ada kesempatan untuk beribadah kemudian terlewatkan, seorang merasa rugi. Falam yusalli tilkal lailah. Sa'id bin Jubair tidak sholat malam ketika itu karena jago yang biasa bunyi kemudian tidak bunyi. Fasyaqqa alaihi, maka dia pun terasa berat, terasa rugi. Kenapa dia tidak tahajud tadi malam? Dia pun saya berdoa seperti ini. Malahu qada Allahu sautahu. Ada apa jago itu kok enggak bunyi? Semoga Allah putus suaranya, semoga dia sudah tidak bisa bersuara lagi. Nah, Allah kabulkan. Fama sumi'a lahu sautun ba'du. Kemudian jago tadi setelah didoakan seperti itu tidak lagi keluar suaranya. Tidak bisa berkokok. Faqarat lahu ummuhu, maka ditegur dia oleh ibunya. La tad'u ala syai'in ba'dahu. Nah, setelah ini jangan sampai kamu mendoakan kejelekan pada siapapun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kebiasaan orang-orang salih adalah menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Malam yang indah dilewati dengan ibadah, memperkenalkan diri di hadapan Allah, menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah. Bagi orang-orang salih, saat malam hari adalah saat yang terindah dalam kehidupan mereka. Andai kata tidak ada malam hari, mereka tidak ingin hidup di dunia. Di saat orang umumnya sedang terlelap dalam tidur dan mimpinya, di saat udara sudah mulai sejuk, suara sudah mulai hening, maka seorang mukmin berdiri menghadap Allah. Terkadang tidak terasa air mata berderai membasahi pipi, merasakan kesejukan batin di saat seorang mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair ketika ayam jagonya tidak berbunyi, yang biasa ketika ayam jagonya berbunyi dia tahajud, maka dia pun menyesal. Dan masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia hal-hal yang dengannya seorang hamba itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ayam jago itu kan biasanya bunyi kalau sudah sepertiga malam yang terakhir. Sehingga ayam jantan itu punya jasa yang besar untuk kita. Makanya Rasulullah mengatakan, La tasubbutik fa innahu yuqidu lis-shalah. Kalian jangan mencerca ayam jantan, karena ayam jantan membangunkan kalian untuk sholat. Bagaimana mencerca? Misalnya ada ayam jantan masuk rumah, naik di atas meja, kemudian kita lempar pakai batu sambil apa? Ngomel. Jangan. Jangan seperti itu. Ayam jantan itu punya jasa besar membangunkan manusia untuk sholat. La tasubbutik fa innahu yuqidu bisolati. Janganlah kalian mencela ayam jantan, mencerca, mengutuk, melaknat, karena dia membangunkan untuk sholat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sa'id bin Jubair seorang yang besar rasa tawakalnya kepada Allah, sikap bergantung yang sangat penuh kepada Allah. Kalau dia mengatakan, coba berikan contoh sikap tawakal yang tidak penuh kayak apa, saya contohkan. Contohnya gampang adalah doa. Ada sebagian orang dia berdoa coba-coba, ah saya mau berdoa coba-coba, siapa tahu diterima. Kalau doa saya belum dikabulkan, alhamdulillah saya masih punya sawah yang luas kok, saya masih punya ya toko, saya masih punya tabungan. Berarti ini doanya masih belum ya total. Tawakalnya itu kepada Allah belum penuh. Orang kalau doa kepada Allah, dia berharap dikabulkan oleh Allah. Jangan kemudian dia coba-coba, apalagi seorang menggantungkan, saya kalaupun belum diterima doanya, saya masih punya harta, masih punya sawah, masih punya ini. Tawakal kepada Allah artinya seorang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah Sa'id bin Jubair berkata, Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkuli 'alaika wa husni dhanni bika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kejujuran dalam bertawakal, dalam berserah diri kepadamu, dan memohon kepadamu untuk berbaik sangka terhadapmu, berbaik sangka terhadap keputusan Allah ini bukan perkara yang ringan. Terkadang ya seorang dia punya anak, anaknya sakit-sakitan, ya. Dia mengeluarkan biaya tidak sedikit, waktu yang tidak sedikit. Terkadang dia berpikir, ya Allah, apa salah saya, ya Allah, kenapa anak saya masih kecil kok sakit, apa dosa dia? Anda tidak boleh punya prasangka buruk terhadap Allah. Anda tidak tahu. Bisa jadi ini adalah takdir dari Allah agar anaknya Anda ketika sudah dewasa, sudah tidak sakit-sakitan lagi. Bisa jadi ini adalah sebab untuk Allah mengangkat derajat anak Anda. Anda tidak tahu. Kita ini hamba yang diatur, sedangkan Allah Zat yang atur. Berbaik sangkalah kita terhadap keputusan Allah. Berbaik sangkalah kita terhadap keputusan Allah. Jangan sampai berburuk sangka. Sa'id bin Jubair seorang yang ulama yang betul-betul mempraktekkan ilmunya. Bukan ulama hanya sekedar panggilan, tapi dalam kenyataan sehari-hari jauh antara ilmu dengan praktek, tidak. Bahkan yang menjuluki orang-orang seperti ini adalah para ulama. Bukan mereka sendiri yang mengatakan saya ini ulama, bukan. Umatlah yang memberikan predikat ulama kepada mereka ketika mereka melihat ya tingkah laku, tindak tanduk, ucapan, perbuatannya selaras dengan ilmu agama. Tidak ada dari mereka mengatakan saya ini ulama. Tidak ada. Apalagi mengatakan saya ini ulama, hormati saya. Tidak ada. Yang ada adalah umatlah yang memberikan penilaian bahwa mereka adalah ulama dari ucapannya, dari tingkah lakunya, tindak tanduknya. Al-Qasim Ibn Al-A'raj mengatakan, kana Sa'id Ibn Jubair yabki bil-layli hatta amisha. Adalah Sa'id Ibn Jubair menangis di malam hari sampai matanya rabun. Saking banyaknya menangis. Menangis itu bermacam-macam. Ada menangis karena sakit, menangis karena takut, menangis karena rindu, menangis karena apa? Ya, bahagia, macam-macam. Bisa jadi tangisan Sa'id bin Jubair adalah menangis karena takut kepada dosa-dosa yang ia lakukan. Atau menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menangisi terhadap amalan yang ia lakukan ternyata belum banyak. Sedangkan kita, pernahkah kita menangis? Andai kata pun iya, mungkin kita menangisi dunia yang terlewat. Usaha kita yang gagal, kita menangis. tanaman pertanian kita yang gagal panen kita menangis karenanya. Pernahkah kita menangisi dosa yang kita lakukan? Adapun para ulama kita yang jelas-jelas amalannya banyak, mereka tetap khawatir kalau-kalau ibadah mereka tidak diterima. Orang yang salih selalu merasa belum banyak berbuat baik. Mereka berbuat baik tapi tidak merasa telah banyak berbuat baik. Ketika ada kekeliruan yang mereka lakukan, mereka pun menyesal. Dan terus mereka ya dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi diri. Tidak seperti kita. Kadang kita salah tapi tidak mengakui salah. Kemudian kita mengakui salah, tapi seolah-olah setelah itu lewat, tidak pernah kita ya ingat kesalahan kita yang dengannya kita harus hati-hati. Ini beda sekali dengan para ulama yang hidupnya mereka dekat dengan Allah, sehingga Allah dorong hati mereka untuk senantiasa melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah selalu dia mengingat-ingat kematian. Dan ini dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat-ingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan tersebut? Al-maut, kematian. Ketika kematian telah datang, apapun yang dimiliki oleh seorang tidak ada gunanya. Harta tidak akan dibawa, keluarga pun tidak akan menemani di alam kuburnya. Yang menemani adalah amalannya. Perbanyaklah kita mengingat-ingat kematian, agar hidup kita terbimbing, agar kita tidak takabur, agar kita mempersiapkan diri bahwa kita suatu saat pasti akan berpulang. Mungkin ada dari teman kita pada tahun kemarin masih bersama kita, sekarang sudah tidak ada. Mungkin ada dari tetangga kita yang tahun kemarin masih bersengkrama dengan kita, sekarang ternyata sudah di alam barzah, di alam kubur. Hakikat ini, hakikat kematian akan dialami oleh setiap orang. Bukan hanya dialami, bahkan dirasakan. Bukan hanya mengalami, bahkan merasakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kata Sa'id bin Jubair, Law faraqa dhikrul mauti qalbi la khashitu ayafsuda qalbi. Seandainya mengingat-ingat kematian itu hilang dari hatiku, saya khawatir hatiku akan rusak. Ya, yang namanya hati seperti organ tubuh yang lainnya. Hati yang dipakai untuk memikirkan kebaikan, hati yang dipakai agar hati mempersiapkan diri dalam membekali untuk hari kiamat, ketika tidak dipakai pada fungsinya, maka rusak. Hati bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Zikrullah, mengingat Allah adalah penyepuhnya yang akan membersihkannya. Zikrul maut, mengingat-ingat kematian pula yang akan menjadikan hati ini jernih. Bila hati telah jernih, bila hati telah bersih, maka tubuh akan mudah digerakkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Bila hati ini telah dibersihkan dari karatnya, dari noda dan dosa, maka akan mudah tubuh ini digerakkan dalam menjalankan amal salih, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang alim bukan hanya hebat dalam menyampaikan ilmu, tapi juga dia panutan dalam perbuatan dan tingkah laku. Apatah arti dari ilmu kalau tidak diamalkan? Dahulu orang mengatakan, al-ilmu bila amadin, kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tak berbuah. Anda menanam pohon mangga, Anda menanam pohon ya, alpukat. Namun hanya ya, lebat daunnya, banyak cabangnya, kemudian tidak mengeluarkan buahnya. Apa faedahnya? Andai kata ada faedahnya, sangat minim. Karena ini tanaman buah yang diinginkan, keluar buah. Demikian pula ilmu yang tidak diamalkan, ibarat pohon yang tak berbuah. Al-ilmu bila amadin, kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, ibarat pohon yang tak berbuah. Hamba-hamba Allah menjadi saksi di muka bumi ini terhadap kesolihan para ulama. Hamba-hamba Allah menjadi saksi bahwa mereka adalah panutan yang sungguhnya. Berkata Hilal bin Khabbab, atau Hilal bin Khabbab, kami keluar bersama Sa'id bin Jubair mengantar jenazah. Dalam perjalanan mengantar jenazah, beliau menyampaikan hadis kepada kami dan memberikan mau'idhah, nasihat kepada kami sampai di kuburan. Ketika beliau duduk, beliau pun ya senantiasa memberikan kepada kami ilmu hadis sampai kami berdiri selesai dalam proses penguburan. Kemudian kami pulang, dan adalah beliau orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengantar jenazah seorang muslim ini merupakan amalan yang besar, yang seorang akan mendapatkan pahala satu qirat. Orang yang melayat jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan orang yang mengantar jenazah sampai dikubur, maka dia mendapatkan dua qirat. Apa itu qirat? Qirat adalah pahala besar. Yang paling kecilnya saja qirat seperti Gunung Uhud. Subhanallah. Orang yang mengantar jenazah saudaranya ke kuburan, bukti bahwa dia cinta kepada saudaranya. Dan orang seperti ini insya Allah akan dibalas oleh orang. Kalau nanti dia meninggal, orang-orang pun akan mengantar jenazahnya. Coba andai kata jenazah tadi ngerti, yang mengantar banyak, apa dia tidak bangga, tidak bahagia? Kalau jenazah tahu kalau yang nyolati banyak, apa dia tidak senang? Kalau Anda ingin disolati oleh orang yang banyak, kalau Anda meninggal, maka Anda harus punya modal. Di antaranya Anda sering-sering mengikuti sholat jenazah. Anda sering-sering mengantar jenazah. Jangan Anda kepengin banyak orang yang nyolati Anda, sementara Anda tidak punya modal. Ya, ini di antara salah satunya. Dari Abu Jarir, bahwa Sa'id bin Jubair berkata, Masyiral muslimin rahimakumullah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini punya keutamaan yang besar. Sa'id bin Jubair mengatakan, la tudfi'u surujakum layalil ashr. Ini tu'jibul ibadah wa yaqulu ayqidu khadamakum yatasaharuna lisawmi yawmi arafah. Janganlah kalian matikan lampu-lampu pada 10 malam ya awal Dzulhijjah. Artinya hidupkan malam itu dengan ibadah. Hidupkan malam itu dengan ibadah. Maksud dari matikan, orang kalau mau tidur biasanya kan matikan lampu. Artinya hidupkan malam-malam 10 awal Dzulhijjah dengan ibadah. bangunkanlah pembantu-pembantu kalian. Pembantu-pembantu kalian pun dibangunkan, budak-budak kalian pun ikut dibangunkan agar mereka sahur untuk puasa Arafah. Seperti ini orang yang baik. Keluarganya, pembantunya, budaknya pun ikut dibawa kepada amal shalih. Adalah rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam setiap malam ada terus orang yang begadang. Begadang bukan memelototi televisi, begadang bukan kemudian ya kemudian seorang menghabiskan waktunya di hadapan HP Android, bukan. Malam itu dibagi tiga orang. Mungkin awal malam istrinya ya sholat malam, kemudian nanti Abu Hurairah, kemudian akhir malam mungkin pembantunya atau ya gantian seperti itu. Sepanjang malam dari awal malam sampai akhir malam rumah Abu Hurairah ada orang yang begadang untuk tilawatul Quran, untuk zikir, untuk sholat. Kalau dia mengatakan ya itu kan di zaman dulu ya, gak banyak tontonan, gak banyak fasilitas ya. Kita katakan justru dengan banyaknya fasilitas kita harus lebih semangat. Orang dulu mau wudu mungkin harus keluar jauh mengambil air. Orang kalau ingin supaya kamarnya padang mungkin harus nyalakan lampu minyak. Sekarang kita tinggal pencet ya dan nyala. Kalau dulu mungkin kepanasan orang pakai kipas ya alami, sekarang tinggal apa namanya ya nyalakan kipas. Banyaknya fasilitas seperti ini hendaklah mendukung kita dalam ibadah pada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya kita pada Allah. Coba bayangkan Rasulullah di rumahnya Aisyah waktu itu. Rumahnya sempit, gelap. Tapi Rasulullah tetap tahajud. Waktu itu saking sempitnya Aisyah tiduran di hadapan Rasulullah. Ketika akan sujud, Rasul harus menyingkirkan kakinya Aisyah. Nah, kamar kita umumnya terang, tempat wudu, mengambil air ada di rumah, ya. Luas. Namun sudahkah rumah yang luas tadi dipenuhi dengan ibadah? Rumah jangan kemudian hanya untuk merebahkan tubuh. Beri bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Rasulullah mengatakan, La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah kayak kuburan. Bagaimana rumah kayak kuburan? Rumah yang tidak mendapatkan bagian dari ibadah. Rumah yang tidak mendapatkan bagian dari ibadah. Bisa jadi luas, tapi orang yang menghuninya sempit hatinya. Bisa jadi kamarnya terang, tetapi perasaan orang yang meninggalinya ya gelap, karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Qasim bin Ayyub berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair mengulang-ulangi satu ayat dalam sholat sampai 20 kali dalam satu sholat tuh. Satu ayat diulang-ulangi terus. Itu ayat apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ayat ini betul-betul merasuk dalam hatinya. Dibacanya berulang-ulang, direnunginya, diresapinya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada satu hari yang kalian akan berpulang menuju Allah. Ya, kita di dunia ibarat seorang musafir. Seorang yang melakukan perjalanan. Seorang yang kepanasan di siang hari, kemudian kita berteduh di bawah pohon. Setelah rasa penat hilang, setelah tubuh kita sudah mulai dingin dan mengambil istirahat yang cukup, kita pun melanjutkan kembali perjalanan. Masih ada dua alam lagi yang akan kita lalui, Karena alam dunia adalah alam yang kedua. Alam yang pertama adalah alam janin. Alam ketika kita ada dalam perut ibu kita. Benar, alam yang kedua adalah alam dunia yang sekarang kita berada di atasnya. Alam yang sangat menentukan terhadap kebahagiaan kita nanti di yaumul kiamah. Setelah kita melewati hidup di dunia ini, kita pun akan berpulang menuju Allah. Kita akan masuk ke alam barzah. Kemudian setelah itu akan masuk ke alam akhirat, alam yang abadi. Untuk kesanalah kita dicipta oleh Allah SWT. Andai kata tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan, maka di mana sisi keadilan Allah? Namun Allah Maha Adil, agar orang yang di dunia berbuat kebaikan, mereka mendapatkan balasannya sempurna di hari kiamat. Agar orang yang melakukan kejahatan yang mungkin di dunia belum mendapatkan hukuman, maka di akhirat dia akan dapatkan hukuman yang sempurna. Allah Maha Adil. Adalah Sa'id bin Jubair, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, dia alim. Tentunya pertama adalah nikmat dari Allah, kemudian kedua adalah kesemangatan beliau dalam menimba ilmu. Kemudian dia murid siapa? Dia adalah murid orang alimnya umat ini, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Tentunya kealiman sang guru punya pengaruh pada muridnya. Dan Ibnu Abbas termasuk dari sahabat Nabi yang muda. Muda secara umur, tetapi tua secara ilmu. Pernah ketika di masa pemerintahan Umar bin Khattab, orang-orang yang dekat dengan istana, orang-orang yang dekat dengan pemerintahan Umar bin Khattab adalah para ulama, baik itu mereka muda atau tua. Di antara yang didekatkan oleh Khalifah Umar adalah Ibnu Abbas. Sebagai sahabat iri. Loh, kami punya anak-anak sebaya dengan Ibnu Abbas. Kenapa anak-anak kami juga tidak dimasukkan di istana biar dekat dengan Khalifah Umar? Tentunya Khalifah Umar tidak sembarangan ketika memilih Ibnu Abbas walaupun dia muda. Sahabat Umar ingin memperlihatkan kepada mereka kecerdasan Ibnu Abbas dibanding yang lainnya. Umar pun mengumpulkan mereka. Umar menanyakan kepada mereka satu surat, yaitu surat ya An-Nasr. Surat ya Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata mereka, ya ini adalah berita dari Allah bahwa kalau kota Mekah telah ditaklukkan dan orang-orang pun masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, maka Allah merintahkan Rasul untuk bertasbih, ya, bertahmid dan beristighfar. Kata sahabat Umar, wahai Ibnu Abbas, seperti itukah kamu menafsirkan ayat tadi? Kata Ibnu Abbas, bukan. Yang saya tafsirkan bahwa surat tadi adalah berita lelayu dari Allah untuk Rasulnya. Apa berita lelayu? Bahwa Rasulullah sudah dekat ajalnya, sudah dekat kematiannya dengan turunnya surat tadi. Bayangkan. Itu apa? Apabila pertolongan dari Allah telah datang dan kota Mekah telah dibuka, telah ditaklukkan, kemudian manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, berarti tugas Nabi masih atau sudah selesai? Sudah selesai. Kalau tugas sudah selesai, mau apa? Pensiun, umurnya sudah apa? Ya, mau tutup. Jadi surat tadi termasuk suratan yang terakhir turun pada Nabi, yang padanya ada berita lelayu bahwa ketika surat tadi keluar turun, berarti Rasulullah sudah dekat kematiannya. Dia cerdasnya Ibnu Abbas dalam menafsirkan ya surat dalam Al-Qur'an. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sa'id bin Jubair mendapatkan pujian dari para ulama. Berkata Amr ibn Maimun dari ayahnya, laqad mata Sa'id bin Jubair wa ma ala dhahri al-ardi ahadun illa wa huwa muhtajun ilaihi. Atau kalimat yang semakna dengan ini, Sa'id bin Jubair telah meninggal padahal tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali butuh pada ilmunya. Ya, ilmu akan terkubur dengan kematian orang yang membawanya. Telah dia mengatakan, orangnya meninggal tapi kan meninggalkan kitab yang mereka tulis. Kita katakan, ya, kalau kitab tadi ada namun tidak ada yang menjelaskannya, apa umat akan bisa memahami? Al-Quran ada di tangan-tangan kaum muslimin, namun kalau tidak ada yang menjelaskan ayat per ayat, apa maksudnya, apa hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya, apa umat akan ngerti? Sama dengan ulama, mereka meninggal dan meninggalkan warisan kitab. Tadi kalau kitab tadi tidak ada yang menyampaikannya, tidak ada yang menjelaskannya, mana umat akan tahu isi dari kitab tersebut? Telah datang seorang kepada Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Umar tentang masalah warisan. Dan ilmu tentang masalah warisan ini ya jarang sekali dari orang yang menguasainya. Padahal kita ini semua akan ngalami. Kalau kita bukan orang yang memberikan warisan, kita akan dapat warisan. Ini butuh ilmu. Semua kita kalau bukan mewariskan di mendapatkan warisan atau ya memberikan warisan. Jarang sekali orang yang ahli dalam bidang ilmu faraid, ilmu waris. Belum tentu dalam satu desa ada orang satu yang ahli dalam hitung-hitungan apa ilmu warisan. Yang ini seperempat, yang seperdelapan, yang ini kalau ada ini enggak dapat, kalau ini ada ini ya terangkat, yang tadi tidak dapat jadi dapat. Ini enggak semua orang bisa. Jarang yang bisa. Ketika datang seorang kepada sahabat Abdullah bin Umar bertanya tentang ilmu waris, kata sahabat Abdullah bin Umar, "Ikti Sa'id ibn Jubair fa innahu a'lamu bil hisab minni." Tolong kamu datangi Sa'id bin Jubair karena dia lebih ngerti tentang ilmu hitung-hitungan ketimbang saya. Ini sahabat loh. Ya, Ibnu Umar seorang yang ilmunya luas. Ya, tapi lihat pujian. Ya, seorang yang luas ilmunya kepada orang yang di bawahnya dan tetap mengakui kehebatan orang lain. Ini jarang. Umumnya orang saya yang paling hebat. Ya, orang datang pada saya tanya pada saya, jangan pada yang lainnya. Tidak. Orang yang ikhlas, tidak ingin menonjolkan dirinya. Orang yang tulus, ya dalam beribadah. Orang mau kenal, tidak kenal, enggak urusan. Karena dia adalah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar yang seperti itu ilmunya, ketika dia ditanya, dia mengatakan, tolong kamu datang pada saya Ibnu Jubair, dia lebih alim daripada saya dalam masalah ini. InsyaAllah kita lanjutkan nanti sedikit setelah salat isya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.